kita lanjutkan kembali pelajaran sirah kita dari kitab Kunuzus Sirah. Naam, akhi Basrum. Apa kesimpulan pelajaran sirah kita di pertemuan terakhir kita? Masya Allah, dari ujung Papua ke ujung Aceh. Ya, ujung Indonesia ke ujung Indonesia. Kita berkomunikasi dengan jarak yang jauh, kemudian dekat dan bertemu di sini karena Al-Quran dan As-Sunnah. Fadhal, apa kesimpulan pelajaran sirah kita di pertemuan terakhir sebelumnya? Pembaruan Ka'bah, Ustaz. Pembaruan Ka'bah, itu judul kesimpulannya kah? Oh. Itu terlalu singkat, kawan. Judul pembahasan yang kita bahas sebelumnya adalah pembaharuan Ka'bah yang dilakukan oleh oleh kaum musyrikin di masa Nabi sebelum beliau menjadi Nabi, kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dengan beberapa kesimpulan, yaitu silakan Akhi Basrum. Sudah adankah di situ? Sudah selesai maghrib, Ustaz. Oh, masya Allah. Baik, silakan. Masih ingat? Gimana urusan tulis, Ustaz? Ini saya, Ustaz, yang pembagian itu, Ustaz. Nah, apa itu? Yang pertama itu apa? Kita hancurkan semuanya, kemudian kita bangunkan kembali dengan bangunan yang baru, Ustaz. Ahsan, ya. Kemudian yang kedua, sebagian kaum musyrikin berpendapat, jangan kamu hancurkan bangunan yang telah dibangun, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Cukup kita renovasi saja. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah yuzawijak zawjah salihah, ya akhi Basrum. Aminkan ya ikhwan, barakallahu fikum. Amin. Naam, kesimpulan yang lainnya, Akhil Karim Johan, barakallahu fik. Mana Akhi Johan, hadir tidak beliau? Ya, naam, tafadhol. Masih ingat? Sebelum kita melanjutkan sirah kita yang sudah libur beberapa hari ya, karena kita membaca kitab yang menjelaskan 36 syubhat perayaan maulid dengan jawabannya ya. Dan walillahilham sudah selesai kita bacakan. Nah, lupa, baik, barakallahu fiik. Teman-teman yang lain ada yang ingat? Ana, Ustaz, boleh, Ustaz? Boleh, silakan. Barakallahu fiik. Dari mana antum? Ana dari Aceh Selatan, Ustaz. Masyaallah. Dari Kampung Sabakum. Masyaallah. Piyuh, silakan. Ya, Ustaz, yang ana ingat bahwa di antara hikmah dari pembangunan Pulau Ka'bah itu salah satunya yang dikatakan oleh Rasulullah, kalau seandainya saya mau, akan saya bangun ulang Ka'bah itu sebagaimana dibangun di waktu masa Nabi Ibrahim. Namun karena mengingat kondisi umat Islam pada waktu itu masih sedikit yang Islam, maka Nabi mengurung niatnya. Dan di antaranya yang lain juga dari sikap kaum musyrikin bahwa mereka itu tidak mau membangun Ka'bah dengan harta haram. Orang musyrikin saja paham harta haram itu tidak boleh dipakai untuk Allah, apalagi kaum muslimin semestinya. Masya Allah. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Seperti antum dekat dengan kandang ayam ya? Enggak, Ustaz, karena di rumah anak ini lagi banyak anak main-main. Oh, masya Allah. Si ayam-ayam, Ustaz, berkeliaran. Masya Allah, barakallahu fiik. La tasubuddik fa inna dik yuqidhu An-Naim, jangan sekali-kali engkau mencela ayam, karena ayam suka membangunkan orang yang tidur. Baik ya, kesimpulan pelajaran sirah kita yang terakhir, kita sebutkan kembali secara ringkas agar nyambung dengan pelajaran berikutnya, bahwa pembangunan atau bangunan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam itu diperbaharui atau dibongkar secara totaliti oleh kaum musyrikin di masa Nabi SAW sebelum beliau menjadi Nabi. Sebabnya bukan karena kebencian mereka terhadap Ka'bah, tapi karena mereka ingin memuliakan Ka'bah. mereka melihat bangunan Ka'bah sudah banyak yang rusak, sebagian sudutnya sudah ada yang runtuh dikarenakan banjir yang menimpanya sebelumnya. Maka mereka pun bersepakat untuk memperbaharuinya. Ya, setelah sebelumnya mereka berselisih tidak terkait menghancurkan bangunan tersebut, khawatir akan turun azab dari langit. Akan tetapi setelah salah satu di antara mereka, yaitu yang bernama Walid, mulai meruntuhkan bangunan Ka'bah dengan tujuan membangunnya kembali dari baru, azab tidak turun kepadanya, maka setelah itu mereka pun yakin untuk meruntuhkannya. Maka secara beramai-ramai mereka meruntuhkannya dan membangunnya kembali dengan bangunan yang baru, akan tetapi dengan perubahan dari bangunan yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Bangunan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam memiliki dua pintu, satu pintu untuk masuk dan satunya lagi di atas untuk keluar. Dan bangunan yang sekarang dinamakan Hijr Ismail itu sebelumnya bagian dari Ka'bah. Setelah mereka hancurkan, maka mereka pun membangunkan Ka'bah dari baru. Kemudian di sebagian sudutnya tersisa karena tidak cukup uang. Tidak cukup uang. Tidak cukup biaya. Yang sudut tersebut sekarang dinamakan oleh sebagian besar kaum orang dengan sebutan Hijr Ismail. Dan telah ditegaskan oleh Syekh tadi bahwa penamaan sudut tersebut dengan Hijr Ismail tidaklah datang dari hadis atau para salaf, melainkan penamaan manusia hari ini. Dan itu bagian dari Ka'bah. Maka barang siapa yang tawaf, dia harus keluar dari sudut itu. Tidak boleh dia melewati Hijr Ismail. Karena dengan dia tawaf dari dalam tersebut, berarti dia belum mengelilingi seluruh Ka'bah. Kemudian setelah Nabi SAW menjadi Nabi, sebelum wafatnya, beliau berkehendak, punya keinginan untuk mengembalikan bangunan Ka'bah yang telah dirubah oleh kaum musyrikin kepada bangunan asli yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau ingin kembalikan bangunan Ka'bah menjadi dua pintu dan ingin meletakkan yang kembali di atas pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dua sebab. Yang pertama, khawatir akan timbul fitnah, mengingat kaum muslimin ada yang baru masuk Islam, atau akan muncul berbagai fitnah yang akan menggoncangkan iman manusia. Yang kedua, karena juga kaum muslimin masih berada di dalam kemiskinan. Baitul Mal tidak memiliki biaya untuk membangun Ka'bah sehingga Nabi SAW wafat. Di masa Abu Bakar masih seperti itu, di masa Umar masih seperti itu, di masa Utsman masih seperti itu, di masa Ali masih seperti itu, masa Hasan, masa Muawiyah, sampai datang masa Abdullah bin Zubair. Maka beliau pun merealisasikan keinginan Nabi SAW tersebut. Kenapa? Karena hadis yang beliau simak dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan keinginan dan sabda Nabi SAW di atas sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, dan juga kekhawatiran yang Nabi SAW khawatirkan telah tiada karena beliau berada di masa kaum muslimin. Rata-rata kaum muslimin mereka sudah Islam semenjak lahirnya, terlebih lagi di masa beliau, di masa para ulama, di masa mayoritas kaum muslimin adalah orang-orang yang berilmu, dan Baitul Mal pun memiliki kemampuan untuk membangun Ka'bah tersebut. Maka beliau pun merenovnya, beliau pun meruntuhkan bangunan tersebut dan membangunnya seperti bangunan asli yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam, yang Nabi sampaikan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dengan menjadikan Ka'bah dua pintu, satu untuk pintu masuk dan satu lagi untuk keluar. Dan bagian sudut yang tidak terbangun di atasnya, dinding di atasnya yang dinamakan oleh sebagian orang dengan Hijr Ismail, beliau pun membangunnya. Setelah sebelumnya ada masa Nabi itu tidak ada bangunan di atasnya. Kemudian setelah selesai beliau membangunnya, datang khalifah setelahnya, yaitu Abdul Malik bin Marwan, melalui panglimanya yang bernama Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, karena terjadi pertikaian yang cukup besar, ya, Hajjaj bin Yusuf membunuh Abdullah bin Zubair, dan menyampaikan kepada khalifah, pemimpin tertinggi Abdul Malik bin Marwan saat itu, bahwa Abdullah bin Zubair, wahai Abdul Malik bin Marwan, telah melakukan pembaharuan terhadap Ka'bah. Dia telah meruntuhkan bangunan Ka'bah yang ada di masa Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, dan setelahnya. Kemudian dia membangun dengan bentuk yang baru. Maka Abdul Malik bin Marwan pun memerintahkan Hajjaj bin Yusuf, kalau demikian kembalikan bangunan Ka'bah seperti semulanya, seperti di masa Nabi SAW. Kita tidak butuh kepada pembaruan bangunan Ka'bah yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair, ucap Abdul Malik bin Marwan. Maka kembali diruntuhkan. Setelah itu Abdul Malik bin Marwan ditemui oleh Harith bin Abdullah radhiyallahu an, dan beliau pun menyampaikan kepada Abdul Malik bin Marwan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di atas tadi, bahwa pembangunan bangunan Ka'bah yang sesungguhnya itu adalah yang telah dibangun oleh Abdullah bin Zubair. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair itu adalah peralasasian terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau ingin ingin mengembalikan pembangunan Ka'bah bangunan Ka'bah tersebut kepada bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, dengan dua pintu, satunya untuk masuk dan satunya lagi untuk keluar, dan Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Maka Abdul Malik menyatakan, ya aku tidak tahu, aku kira ini adalah pembaharuan dari pendapat pribadinya Abdullah bin Zubair. Maka beliau pun menyesali, dan disebutkan dalam riwayat beliau sambil memukulkan tongkat kecilnya ke tanah dan menyatakan, waditu anni taraktu wa ma tahammal. Ya, sungguh aku ingin menginginkan andai kata aku membiarkan bangunan Ka'bah yang telah dibuat oleh Abdullah bin Zubair tersebut, tetapi karena beliau tidak tahu, ya, itu dilakukan oleh beliau karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah, maka beliau pun memerintahkan panglimanya Khalid bin Hajjaj bin Yusuf untuk mengembalikannya kepada bangunan yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khulafa ar-Rasyidun. Kemudian datang pada khalifah di masa Daulah Abbasiyah, Khilafah Mahdi, dia ingin mengembalikan lagi bangunan Ka'bah yang telah dibangun oleh Hajjaj bin Yusuf ini kepada bentuk bangunan yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair sebagai bentuk perilasasian hadis Aisyah. Tetapi sebelum ia melakukannya, ia berkonsultasi kepada Imam Malik. Maka Imam Malik menyatakan, la taf'al, jangan kamu runtuhkan lagi Ka'bah. Kenapa? Tanya dia. Maka Imam Malik menyatakan, aku khawatir Ka'bah ini akan menjadi permainan para penguasa nantinya. Datang ini menghancurkan, datang satu lagi membangunnya lagi, datang satu lagi kemudian menghancurkannya kembali, dan seterusnya. Fatarakahul khalifah. Maka Khalifah Mahdi pun membiarkan bangunan Ka'bah tetap seperti itu sampai hari ini yang kita lihat. Jelas? Kemudian kata Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullah ta'ala, fa in qala qa'il fa hal nu'iduhu al-an wa nubdihi kama arada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ada yang bertanya, bolehkah kita kembalikan bangunan Ka'bah yang ada hari ini kepada bentuk bangunan yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dua pintu, satunya untuk masuk dan satunya lagi untuk keluar, dan Hijr Ismail bagian dari Ka'bah, maka kita bangunkan dinding dan atap di atasnya sebagaimana sudut Ka'bah yang lainnya. Maka jawabannya kata Syekh, hadza masiruhu ila al-ulama, ini dikembalikan kepada para ulama. Yajtami'una thumma yanzuruna al-amr, mereka berkumpul dan melihat maslahat dan mafsadah. Ya, ini dikembalikan kepada mereka. Allah berfirman, walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Andai kata mereka mengembalikan perkara yang datang kepada mereka tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para ulama di antara mereka, sungguh orang-orang yang memiliki ilmu di antara mereka itu akan mampu mengambil suatu kesimpulan dalam hal itu. An-Nisa ayat 83. Akan tetapi jika di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam saja Nabi tidak jadi memperbaharuinya karena khawatir timbul fitnah, apalagi di masa kita sekarang. Ya, belum apa-apa aja sudah diberitakan kuburan Nabi sudah dibongkar, kuburan Nabi sudah dipindahkan. Ya, kacau dunia dan heboh dunia. Rupanya beritanya hoax. Ya kan? Apalagi kalau sempat Ka'bah ya diruntuhkan kemudian dibangun kembali dengan bangunan dengan bentuk yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa heboh luar biasa. Apa di zaman kita zaman hoax yang luar biasa ya, zaman fitnah ya, zaman yang banyak orang yang suka memprovokasi dan permainkan emosi manusia bukan dengan dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira untuk kajian hari ini sampai di sini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pada sore hari besok insyaallah taala. Baik, berikut ini ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Insyaallah ini panjang. Baik. Pertanyaan dari akhuna Rujal Mufti, bismillah Ustaz. Saya ada mendapati, ya, ini nampak nih orang Aceh yang nulis. Saya ada mendapati sebuah buku barakallahu fik yang isinya hanya berisikan cerita-cerita buruk terhadap dakwah tauhid ini dan berusaha untuk menjelek-jelekkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan mengatakan bahwa orang Wahabi ini jika terhadap orang kafir sikap mereka lembut, namun kepada sesama muslim mereka keras, melebihi sikap mereka terhadap orang kafir. Dan mereka dan sepanjang ini ya. Barakallahu fik. Pertanyaannya gampang saja. Tanyakan kepada orang tersebut, apakah orang yang kamu tuduh itu Wahabi pernah membubarkan kajian orang lain? Hah? Apakah orang yang kamu tuduh Wahabi ekstrim itu pernah merampas masjid orang lain, ya, membakar pondok pesantren orang lain? Pernahkah mereka memubari acara maulid yang dilakukan orang lain? Pernahkah mereka melempari atau memubarkan majelis zikir sekalipun zikir tersebut zikir yang bidah? Belum pernah. Ya. Tapi alhamdulillah zaman sekarang orang udah pandai. Enggak bisa dibodoh-bodohin lagi. Ya. Ada yang menyatakan ustaz-ustaz salafi itu Masya Allah punya gaji berapa? $2,000 tiap bulan. Masya Allah. Ya. $2,000. Ya. Ya. Masya Allah. Ya. Nah, kendaraan kita ya bukan lagi Supra, ya. Kendaraan kita udah Lamborghini. Ya. Subhanallah, ya. Tapi alhamdulillah orang sekarang udah pandai, udah pinter. Ya. Dan syubhat-syubhat yang seperti ini cukup kita jawab dengan kita terus-menerus menuntut ilmu agama, mengamalkannya dan mendakwahkannya dengan hikmah. Ya. Tidak perlu digubris dengan metode-metode mereka. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila ibadur rahman itu berinteraksi dengan orang-orang jahil, mereka mengambil sikap yang penuh keselamatan. Terkadang suatu fitnah itu dapat dipadamkan dengan kita diamkan. Tetapi kebenaran tetap kita sampaikan dan kebatilan tetap selalu kita bantah. Baik, ada bantahan secara umum dan global terkait syubhat-syubhat mereka seputar Wahabi dengan tanda kutip. Kita katakan kepada orang-orang yang suka mengangkat isu Wahabi. Yeah. Pertanyaan yang pertama, siapakah Wahabi itu? Pertanyaan yang kedua, ada apa dengan Wahabi? Pertanyaan yang ketiga, di manakah letaknya Wahabi itu? Di mana yayasan mereka? Yeah. Siapa saja anggotanya? Ya, di manakah ormas Wahabi itu? Ini tiga pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu. Saya tambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang bonus buat saudara-saudara saya yang mudah sekali menuduh orang lain Wahabi sesat, orang yang memelihara sunnah Wahabi, yang enggak melakukan ritual syirik bid'ah Wahabi. Apa landasan yang kalian pakai di dalam menilai suatu aliran itu sesat atau benar? Ini harus kita sepakati terlebih dahulu. Adat istiadatkah yang akan kita jadikan sebagai landasan kita di dalam menilai orang lain itu benar atau sesat di dalam beragama? apakah mayoritas manusia? Jika ini landasannya, maka sungguh kita sendiri yang telah sesat. Karena Allah berfirman, wa in tuti man fil ardi yudhilluka athar man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Dalam surat Al-An'am, jika engkau mengikuti mayoritas manusia, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Jika saudara beralasan, oh mereka sesat karena menyelisih mayoritas manusia di tempat kami, maka orang lain juga berhak menyatakan mayoritas orang di tempat kami tidak demikian. Kalau Anda berkata menurut ulama kami di tempat ini berbeda dengan mereka, orang lain juga punya hak untuk menyatakan menurut ulama saya tidak demikian. Maka harus kita sepakati terlebih dahulu tentang landasan atau standarisasi kebenaran atau kesesatan kita sebagai umat Islam. Ya. Dan tiada landasan yang boleh kita jadikan sebagai standarisasi kebenaran atau kesesatan kecuali Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas dalam Al-Qur'an Allah katakan dalam surat An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maka jika kalian berselisih dalam suatu perkara, yang ini menyesatkan yang itu menyesatkan yang ini, maka kembalikanlah kepada Al-Quran, kembalikanlah kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu merupakan solusi dan jalan keluar terbaik. Demikian pula yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan selainnya dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in, dalam kitabnya Riyadhus Salihin dan selain beliau. Nabi bersabda, fa innahum ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsati al-umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Barang siapa yang hidup panjang setelahku di antara kalian, maka dia akan melihat kaum muslimin berpecah belah di antara mereka. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku apabila kaum muslimin sudah berpecah belah di antara mereka. Dan berpegang teguhlah kalian dengan sunnah para sahabatku, khulafa ar-rashidun, yang telah mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah. Gigitlah oleh kalian sunnahku dengan gigi geraham kalian. Dan jauhilah oleh kalian setiap perkara baru yang diada-adakan dalam agama. Karena setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama adalah bidah, setiap bidah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita minta kepada orang-orang yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sesat, buktikan kesesatan beliau dengan landasan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari buku-buku beliau yang tersebar ke seluruh penjuru dunia. Di sana ada kitab beliau, Thalathatul Uslu Adilatuh Al-Qua'idul Arba Kashfu Syubahat Usulu Sita Nawaqidul Islam Kitabi Tauhid Asyaratul Salah Asyaratul Wudhu, ya, Sahih Siratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan yang lain-lainnya yang telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa di dunia ini. Ya, silakan buktikan dari kitab-kitab beliau tersebut kesesatan, ya, beliau dalam akidah dan kesesatan yang beliau sampaikan kepada manusia. Ya. Dan hati-hati dari menuduh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-bayyinatu 'alal mudda'in. Orang yang menuduh orang lain itu mesti mendatangkan bukti. Dan Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Tiada satu pun ucapan yang keluar dari mulut kecuali ditulis oleh malaikat dan akan kita pertanggungjawabkan. Jika kita menuduh orang lain tanpa bukti, siap-siap di hari kiamat akan dikisos. Kita akan dipertemukan oleh Allah dengan orang yang kita zalimi dengan lisan kita tersebut, sekalipun kita sudah melewati as-sirat, kita harus berhenti di al-qantarah, belum boleh masuk syurga. Andai kata kita melewati as-sirat, belum boleh langsung masuk syurga jika kita pernah menzalimi orang lain sampai kita dipertemukan orang tersebut dan ditegakkan kisos oleh Allah. Allah ambil pahala ibadah kita, kemudian Allah berikan kepada orang yang pernah kita zalimi tersebut. Jika cukup, jika tidak, maka dosa-dosa orang yang pernah kita zalimi tersebut Allah ambil, kemudian Allah timpakan kepada orang yang menzaliminya, kemudian orang tersebut pun dilemparkan ke dalam neraka sehingga dibersihkan dari dosa tersebut, kemudian setelah itu dikeluarkan, dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, setelah itu barulah dia dimasukkan ke dalam syurga. Ini bukan masalah kecil. Kezaliman antara kambing yang bertanduk dengan kambing yang tidak punya tanduk dan saling menanduk ketika di dunia itu dikisos di padang mahsyar, kata Nabi SAW. Setelah itu Allah katakan kepada mereka, kuni turaba, menjadi debulah kalian. Apalagi di antara manusia. Dan sampai hari ini belum pernah kita dapatkan orang yang suka mengangkat isu wahabi dengan bukti yang ilmiah dan gamblang, melainkan hanya fitnah, cerita-cerita belaka. Mereka punya gaji sekian, mereka sekarang udah begini, begini, begitu, begitu. Bahkan sebagian orang yang suka mengangkat isu wahabi, air wajahnya saja menunjukkan dia penjahat, dia pendusta besar, dan dia ahli dusta. Bahkan bentuk kumisnya saja udah menunjukkan dia pendusta dan orang yang cukup keji dan suka menfitnah. Yeah. Buktikan, kita katakan demikian. Dan kita setelah itu kita tidak perlu menyibukkan diri dengan ya tuduhan-tuduhan yang keji tersebut. Kita jawab dengan dakwah kita yang ilmiah, ya, kita jawab dengan akhlak kita yang mulia, ya. Dan kita jawab ya dengan kesibukan kita melakukan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Manusia ya nantinya akan menilai sendiri. Naam, barakallahu fik. Baik, pertanyaan berikutnya dari saudara kita Kiki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, kenapa saya sering mendengar perkataan perbedaan adalah rahmat? Apakah itu sebuah hadis Ustaz? Dan jika hadis, apakah sahih Ustaz? Jazakallahu khairan. Para ulama menyatakan hadis ini bukanlah hadis. Ini hadis palsu. Ya. Bahkan kata Imam Ibnu Hazm, ungkapan ikhtilafu ummati rahmah, ikhtilaf umatku adalah rahmat, dari konteks, dari kandungan maknanya saja itu bertentangan dengan kaedah agama. Karena kalau perselisihan itu rahmat, berarti persatuan adalah azab. Sementara ayat Al-Quran dan hadis Nabi selalu menyeru kepada persatuan dan melarang serta mencela perselisihan. Syekh Albani juga menerangkan bahwa itu bukan hadis Nabi SAW yang sahih. Baik, pertanyaan berikutnya dari akhuna Basrum. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya, sekarang ini kita berada di dunia yang penuh fitnah ini. Kadang kita susah untuk membedakan mana da'i yang mengajak kepada kebenaran dan mana da'i yang mengajak kepada kesesatan atau bidah. Mohon nasihatnya agar kami sebagai penuntut ilmu agama agar berhati-hati dalam mengambil ilmu dari mereka ahlul bidah. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda ke pasar melihat ada orang yang banyak jualan barang yang sama, sebagian mereka Anda telah mengenal kejujurannya dan Anda kenal produknya, apa sikap Anda? Sikapnya ambil, beli aja kepada tempat yang kita sudah kenal, yang kita sudah tahu baik. Ambil, ngapain ngambil pusing dengan penjual-penjual orang lain, kan begitu? Yeah. Itu salah satu caranya, ambil dari orang yang telah Anda kenal. Ya, akan keilmuannya, akan kejujurannya, akan keselamatan akidahnya. Adapun yang antum belum kenal, Anda tidak mempelajarinya, bisa jadi karena Anda belum kenal sehingga enggak belajar. Karena belajar itu, belajar kepada seorang itu dibangun di atas kepercayaan kita terhadap ilmu dia. Dan kita tidak mungkin percaya kepada ilmu seseorang kalau kita belum mengenal kepada siapa dia berguru. Ya. Atau ya, melalui orang yang memiliki ilmu agama yang lurus yang telah merekomendasinya. Ini salah satu cara agar kita tidak terlalu pusing. Ya. Kita beli makanan dan minuman saja, beli aja yang sudah jelas-jelas, ya kan? Biar enggak pusing. Yang belum jelas ngapain kita pusingkan dan kita sibukkan atau menghabiskan waktu kita. Ya. Ini salah satu metodenya ya. Al-Imam Ibnu Sirin dari ulama tabi'in menyatakan, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru min aina ta'khudhu dinakum." Ilmu ini adalah agama, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil ilmu kalian. Beliau menyatakan juga di bagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam Syarah Ilal al-Tirmidzi, "Kanu la yas'aluna 'anil isnan falamma waqa'atil fitnah fas'aluhu. In kana min ahli sunnah qabilu wa in kana min ahli al-bid'ah wal ahwa'i radduh." Dahulu para ulama itu tidak menanyakan isnad. Ketika ada yang menyampaikan ilmu hadis Nabi, mereka tidak menanyakan siapa dia, kepada siapa dia mengambilnya, siapa gurunya. Tetapi setelah terjadi berbagai fitnah dalam agama ini, munculnya fitnah Syiah, Khawarij dan sebagainya, mulailah mereka meminta sanad, menanyakan sumbernya. Jika dia dari Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Khawarij, bukan Mu'tazilah, bukan Jahmiyah, bukan Syiah, mereka menerimanya. Jika dia dari Ahlul Bidah wal Ahwa, maka mereka menolaknya. Dan juga di antara metodenya adalah para ulama dahulu menanyakan kepada gurunya ketika dia ingin belajar kepada seorang. Ya, kepada gurunya dia tanya, bagaimana dengan fulan? Bagaimana dengan fulan? Apakah saya layak mengambil ilmu kepadanya ataukah tidak? Apabila guru dia tersebut adalah guru yang memiliki ilmu agama, memiliki rasa takut kepada Allah dan kejujuran, ya, serta amanah, yang dan tidak menjadikan standar ganda sebagai landasannya dalam menilai dan menyikapi orang lain. Ini salah satu metode yang paling akurat dan singkat, ya. Ya, daripada pusing dengan sesuatu yang kita belum kenal, belum tahu, ya, sibukkan saja, habiskan waktu saja dengan sesuatu yang sudah jelas kita ketahui kebaikan dan keselamatannya dari kejelekan. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik. Saya kira sampai di sini pertemuan kita pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.